Ustaz, bisa bantu jelaskan secara detail tentang Lauh Mahfuz? Apakah benar sebelum kita lahir ke dunia, kita dan Allah telah membuat perjanjian kehidupan? Kalau benar, kasihan Ustaz yang menjalani hidup dengan perjanjian penderitaan. Apakah perjanjian itu dapat berubah? Lauh artinya papan. Ini papan. Lauh itu artinya papan. Di Maroko, anak-anak sekolah hafal Quran itu ke sekolah bawa lauh. Nanti kalau bapak ibu ke Maroko, umroh yang rute Maroko, sore-sore mereka bawa lauh. Papan itu lauh. Papan, nanti lauh itu ditulis pakai kapur. Nah, cara sekolah ngapal Quran di Maroko pakai lauh ditulis. Baca pertama, hapus. Agak hafal, hapus. Hafal lagi, hapus. Nah, gitu. Besok lauhnya dibawa lagi. Ah, bapak yang dulu sekolah pakai batu tulis, kalau ingat. Saya tak sempat mengalami masa-masa sulit seperti itu. Yang lain bernama. Nah, itulah dia lauh. Disebut dengan mahfuz. Mahfuz artinya terpelihara. Karena dipelihara oleh para malaikat. Fi lauhim mahfuz. Di lauh mahfuz. Apa betul hidup ini sudah ditulis? Ya. Berapa lama? Inna Allah katabal maqadir. Allah sudah menuliskan di lauhil mahfuz. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis sahih Muslim. 50 ribu tahun Allah sudah tuliskan di lauh mahfuz. Tapi memahami takdir di lauhil mahfuz ini mesti dengan benar. Kalau tidak, nanti orang sikit-sikit takdir. Balik ke rumah bawa transkrip nilai IP 2.0. Kau sudah kukirim uang tiap bulan, kenapa IP-mu 2.0? Sabarlah Pak, sudah tertulis di lauhil mahfuz 2.0. Balik ke rumah hamil 3 bulan. Nauzubillah, mohon maaf. Kenapa kau bisa hamil? Sudah kularang pacaran, jangan keluar malam. Kenapa hamil juga? Papa kan nyaji sama Ustaz Somad. Sabar, ini sudah tertulis di lauhil mahfuz. Maka memahami takdir itu bukan begitu. Saya masuk ke perut mak saya orang Melayu, itu tak bisa saya tolak. Ada masanya kita memilih, ada masanya tidak memilih. Maka takdir itu dibagi, takdir mubram, takdir muallak. Ada masanya memilih, ada masanya tak bisa memilih. Makanya kata Syekh Ramadan Al-Buti, al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Ada kalanya dia berjalan sendiri, milih belok kiri apa belok kanan. Ada kalanya dia dipilihkan oleh Allah. Dulu malaikat membawa ruh saya masuk ke perut siapa? Jangan bayangkan waktu itu saya dikasih pilihan, Abdul Somad, ini pena, ini kertas, kau mau masuk ke perut orang Australia, ke orang Afrika, atau ke orang Melayu? Kau mau yang mancung, mata biru, rambut pirang, mau masuk mana? Itu bukan pilihan. Allah memilihkan saya harus hitam, kurus, kering, buruk, jelek, pesek. Ini takdir, harus saya terima. Tapi harus menjadi kafir, pilihan. Yahya Walone ditakdirkan Allah masuk ke dalam perut orang Sulawesi Utara. Itu Allah milihkan dia. Dia tak bisa komplain, kenapa makku kafir? Tapi dia harus menjadi kafir, pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kau kupilih pilih-pilih. Mau jadi fujur takwa. Jangan dengan penuh kesadaran minum kamput. Kok kenapa minum kamput? Sudah tertulis di lauhil mahfuz minum kamput. Itulah yang dihukum oleh Umar bin Khattab di Rajab. Orang minum kamput di Rajab 40 kali. Ini orang di Rajab 60 kali. Komplain dia. Minum kan 40 kali, kenapa saya 60? 40 untuk minumnya, 20 karena bicara takdir tanpa ilmu. Kesimpulan masalah takdir ini, ada yang kita dituliskan tak bisa memilih, tapi ada kita memilih. Subuh ini, milih atau tak milih nih? Milih. Dari tadi malam, hidupkan jam. Ustaz nyetel jam, ya. Saya pulang dari Kuok tadi malam, jam 1 sampai rumah. Khawatir tak bangun. 3 jam saya setel. HP kecil, HP agak besar, jam weker, satu lagi jam bisa memukul. Bini saya suruh bangun. Jadi kalau tak bangun juga, ada usaha. Tak bisa tidur tanpa ada usaha, tidur sampai jam 8 baru bangun. Abang tak pengajian, sudah tertulis dahulu yang mahfuz, aku tidur sampai jam 7. Ini orang begini ini tak betul memahami takdir. Lauhil mahfuz kita imani, tapi menisbatkan semua ke lauhil mahfuz, sampai-sampai zinanya pun ke lauhil mahfuz, itu kelompok Jabariyah. Jabariyah masuk neraka jahannam, tidak diakui sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Jabariyah namanya. Jabar artinya terpaksa. Dia mengaku, aku dipaksa oleh takdir. Kenapa kau berzina? Aku terpaksa. Ini Jabariyah. Nanti kalau ketemu sama orang begitu, sikit-sikit takdir, sikit-sikit takdir, Jabariyah. Na'udzubillah.